Atuko. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah melewati banyak surat nabawiyah. Semoga dengan ini cita kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin besar ya. Nah, terakhir kita sampai pada kisah perang Tabuk. Yuk, sekarang kita lanjutkan ya kisahnya. Keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan Usrah di Tabuk tanpa perlawanan sedikit pun dari Romawi membuat bangsa Arab semakin gentar dengan Islam. Bagi mereka, ini merupakan puncak kekuatan kaum muslimin karena berani menyebut tantangan bangsa Romawi. Satu persatu bangsa Arab yang menjadi jajahan Romawi melepaskan diri. Mereka mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang terang-terangan masuk Islam. Erik, datanglah beberapa utusan dari kabilah-kabilah Arab, Bani Abdul Qais termasuk penduduk kabilah pertama yang masuk Islam dari penduduk luar kota Madinah. Bani Abdul Qais datang menurut Rasulullah SAW sebaik dua kali. Yang pertama pada tahun 5 Hijriah dan yang kedua pada tahun perutusan, yaitu tahun 9 Hijriah, adik-adik. Mereka lalu bertanya tentang hal-hal yang biasa diamalkan dan diajarkan kepada kaum mereka. Beliau pun memerintahkan empat hal, yakni beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadan. Beliau juga memerintahkan mereka untuk menyerahkan 1/5 ghanimah. Beliau pun melarang mereka untuk meminum khamr. Beliau juga melarang mereka untuk menggunakan tempat-tempat penyimpanan khamr tersebut. Utusan Bani Hanifah datang pada 9 Hijriah. Lalu, di antara para utusan, yang paling baik adalah utusan Bani Tamim. Setelah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, "Kami adalah utusan dari Bani Tamim. Kami datang bersama ahli syair dan ahli pidato kami. Kami mengajak Anda bersyair dan saling membanggakan diri." Rasulullah SAW berkata, "Kami diutus bukan dengan membawa syair. Kami juga tidak pernah untuk berbangga diri." Akhirnya, seluruh utusan tersebut masuk Islam dan baik keislaman mereka. Mereka pun menetap beberapa hari di Madinah untuk mempelajari Al-Quran dan mendalami ajaran Islam di sana. Lalu datanglah 60 orang utusan dari kaum Nasrani, Najran. Tiga di antaranya adalah pemimpin mereka, yakni Abdul Masih, Al-Aiham, dan seorang uskup bernama Abu Harithah bin Al-Qamah bin Abi Bakar bin Wa'il. Abu Harithah dimuliakan oleh penguasa Romawi. Dia diberi harta dan kedudukan, serta dibangunkan gereja yang besar untuknya. Itulah yang membuatnya enggan menerima Islam. Dia takut semua yang dimilikinya diambil kembali oleh penguasa Romawi. Rasulullah SAW mengajak mereka berdamai. Mereka pun setuju dan bersedia membayar upeti setiap tahunnya. Utusan dari suku Toynya datang bersama pemimpin mereka, yaitu Zaid Al-Khail. Rasulullah SAW senang dengan perangainya dan beliau memanggilnya dengan nama Zaid Al-Khair. Zaid kemudian masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Namun, dalam perjalanan pulang, dia meninggal karena demam yang berat, adik-adik. Nah, adik-adik, begitulah utusan demi utusan satu persatu datang menemui Rasulullah SAW. meskipun Makkah telah jatuh ke tangan kaum muslimin. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan haji pada saat itu. Pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk berhaji bersama kaum muslimin. Abu Bakar ke Mekah berangkat bersama 300 orang muslimin. Dia membawa 5 ekor unta untuk berkurban. Adapun Rasulullah SAW mengirimkan 25 ekor unta yang beliau tendai sendiri. Tidak lama kemudian, beliau pun mengutus Ali bin Thalib untuk menyusul rombongan Abu Bakar untuk membacakan surat Bara'ah atau surat At-Taubah kepada manusia yang mengembalikan semua perjanjian kepada pemiliknya. Nah, ketika kaum muslimin berkumpul di Mina, Ali berdiri di dekat Abu Hurairah, lalu membacakan ayat-ayat pertama surat At-Taubah. Ali kemudian mengumumkan, "Hai sekalian manusia, orang yang kafir tidak akan masuk surga. Tidak ada seorang musyrik pun yang boleh berhaji setelah tahun ini. Tidak ada seorang pun yang boleh tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Siapa yang masih memiliki perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian tersebut berlaku sampai waktunya." Orang-orang musyrik diberi waktu selama 4 bulan untuk meninggalkan Mekah. Sejak saat itulah, adik-adik, orang-orang kafir tidak boleh melaksanakan haji dan umroh di Baitullah. Mereka juga tidak boleh menetap di Mekah. Adik-adik, semenjak Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, beliau belum pernah menunaikan haji. Maka dari itu, ketika muncul keinginan untuk berhaji, beliau pun menyampaikannya kepada kaum muslimin. Ketika mendengar berita ini, tidak hanya kaum muslimin di Madinah yang bersiap-siap, akan tetapi kaum muslimin yang berada di Mekah juga ikut sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Mereka bersiap untuk menjamu tamu yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat menuju Masjidil Haram. Semua istri beliau ikut serta dalam haji ini. Ribuan kaum muslimin pun ikut menyertai beliau. Jabir berkata, "Sejauh mata memandang, saya melihat lautan manusia mengiringi beliau. Ada yang berkendaraan, ada pula berjalan kaki. Ada di sebelah kanan, ada pula di sebelah kiri. Mereka berjalan di depan dan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesampainya di Dzulhulaifah, mereka bermalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Selesai salat zuhur, beliau bertalbiyah untuk haji dan umroh. Kemudian beliau menaiki unta dan terus bertalbiyah sampai tiba di Baida. "Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat hanya milikmu. Demikian juga semua kerajaan. Tidak ada sekutu bagimu." Tepat pada tanggal 4 Zulhijjah, jemaah haji yang mulia ini sampai ke Mekah. Perlahan mereka mulai mendekati Ka'bah. Rasulullah SAW memasuki Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah. Beliau langsung mendekati Ka'bah untuk melakukan tawaf. Pada 3 putaran pertama, beliau berjalan cepat sambil membuka bahu kanan dan menyelempangkan baju ihram di atas pundak kiri. Tiap kali berhadapan dengan Hajar Aswad, beliau memberi isyarat ke arahnya, menyentuhkan tongkatnya ke Hajar Aswad, lalu mencium tongkat tersebut. Selesai tawaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke belakang makam Ibrahim. Beliau satu rakaat dengan posisi makam Ibrahim berada di antara beliau dan Ka'bah. Setelah itu, beliau menuju Hajar Aswad dan menyentuhnya. Lalu keluar menuju Bukit Safa. Beliau menaiki Bukit Safa hingga bisa melihat Ka'bah. Beliau menghadap kiblat, mentauhidkan Allah dan bertakbir. Selanjutnya, beliau turun menuju Bukit Marwah. Ketika telah sampai di perut lembah, beliau melakukan sa'i, yaitu berlari-lari kecil. Sesampainya di atas Bukit Marwah, beliau melakukan hal yang sama dengan apa yang beliau lakukan di atas Bukit Sofa. Selesai sa'i, beliau berkata, "Orang-orang yang tidak membawa hewan hadyu boleh melepas paket ihram mereka." Pada tanggal 8 Dzulhijjah, yang disebut hari Tarwiyah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin bergerak menuju Mina. Beliau tetap berada di sana hingga matahari terbit. Setelah itu, beliau berangkat menuju ke Arafah. Di Arafah, beliau mendapati sebuah kubah yang telah disediakan untuk beliau. Beliau pun singgah di sana adik-adik. Ketika matahari telah condong ke barat, beliau pun pergi menuju perut lembah dengan menaiki unta beliau, Al-Qaswa. Kemudian, beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Setelah memuji Allah dan mengucapkan kalimat syahadat, Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan kepada kaum muslimin. Beliau bersabda, "Amma ba'du, wahai sekali manusia, saya tidak tahu apakah saya akan bertemu kembali dengan kalian setelah haji pada tahun ini. Wahai sekali manusia, hari apakah ini dan bulan apakah ini? Bukankah hari ini adalah hari Haji Akbar?" "Benar, ya Rasulullah," jawab para sahabat. "Bukankah bulan ini adalah bulan haram?" "Benar," kembali para sahabat menjawab. "Negeri apakah ini? Bukankah ini adalah tanah haram?" "Tanah haram artinya tanah suci." "Benar," jawab sahabat. "Sungguh, darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram, suci, tidak boleh dilanggar. Seperti sucinya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalku dengan saling berperang." Beliau memberikan pesan-pesan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian beliau bertanya, "Kalian akan ditanya tentang saya, maka apa jawaban kalian?" Para sahabat serempak menjawab, "Kami bersaksi bahwa Anda telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, dan memberikan nasihat." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat telunjuk ke langit, lalu menuju ke arah lebih dari 100.000 jamaah haji yang mulia itu, sambil berkata, "Ya Allah, saksikanlah." Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Setelah itu, Bilal mengumandangkan azan dan iqamat untuk sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur, dia mengumandangkan iqamat untuk sholat asar. Rasulullah SAW mendatangi tempat wukuf. Selain itu, beliau berdoa sambil menghadap kiblat. Beliau berkata, "Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah." Beliau tetap wukuf sampai matahari terbenam. Selanjutnya, beliau berangkat menuju Muzdalifah. Sesampainya di Muzdalifah, beliau melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan 1 azan dan 2 iqamat. Beliau tidak melaksanakan sholat sunnah di antara kedua sholat wajib tersebut. Beliau pun lantas berbaring sampai terbit fajar. Beliau melaksanakan sholat subuh dengan 1 azan dan 1 iqamat. Setelah itu, beliau berangkat hingga tiba di Masjidil Haram. Beliau pun menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah. Beliau juga bertakbir dan mentauhidkan Allah. Sebelum matahari terbit, beliau berangkat hingga tiba di dasar lembah Muhasir. Di daerah tersebut, beliau mempercepat kendaraan dan bersegera meninggalkan tempat itu. Mengapa? Karena di sanalah Abrahah dan tentaranya dihancurkan oleh Allah. Setelah itu, beliau menuju Jamrah Kubro dan melemparinya dengan 7 kerikil. Ukurannya sebesar kerikil untuk melempar ketapel. Beliau lalu mendatangi Jamrah yang ada di dekat pohon dan melemparinya dengan 7 kerikil. Beliau pun bertakbir pada tiap-tiap lemparannya. Selesai melempar Jamrah, beliau menuju tempat penyembelihan. Beliau pun menyembelih 63 ekor unta dengan tangan beliau sendiri. Sisanya 37 ekor unta beliau serahkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk disembelih. Daging-daging hawan tersebut beliau sedekahkan kepada orang-orang miskin. Selesai menyembelih, beliau pun memanggil tukang cukur dan mulai untuk bercukur. Rasulullah kemudian berangkat menuju Ka'bah untuk melaksanakan salat zuhur di sana. Beliau pun menemui Bani Abdul Muthalib yang bertugas untuk memberikan minum kepada jemaah haji. Mereka memberi beliau secakir air zam-zam dan beliau pun meminumnya. Demikianlah adik-adik, sedikit dari gambaran tentang haji yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Semoga suatu saat nanti kita bisa pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, sampai jumpa lagi di audio berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqo, meraih takwa dengan ilmu.